Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وأتباع التابعين ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد معاشر الإخوة حفظني وحفظكم الله إن شاء الله pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian rutin dari membaca kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitabi wa Sunnah. Dan kita masih pada permasalahan yang menyebutkan tentang hukum-hukum yang dimunculkan atau hukum-hukum yang masih berkaitan tentang seseorang yang junub dari perkara-perkara yang dilarang. Kita sebutkan beberapa di antaranya, seperti tidak diperbolehkannya duduk, tinggal dan berdiam di dalam masjid. Akan tetapi telah kita jelaskan bahwasannya untuk orang yang junub, termasuk pula adalah wanita yang haid ataupun wanita yang nifas, untuk tinggal di dalam masjid ini terjadi khilaf di antara para ulama, antara yang membolehkan dan antara mereka yang melarang. Adapun ayat yang berbunyi wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu, maka ayat ini sesungguhnya dari sisi makna juga diperselisihkan oleh para ulama tafsir. Oleh sebabnya apabila suatu ayat yang diperselisihkan makna atau hukum yang terkandung di dalam ayat tersebut, maka ayat tersebut tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, tidak bisa dijadikan sebagai dalil untuk membangun di atasnya suatu hukum. Bahkan sebaliknya, telah kita jelaskan beberapa kisah yang menjelaskan bahwasannya sebagian sahabiyah, terkhusus adalah seorang wanita yang bertugas membersihkan, menyapu masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang wanita ini tinggalnya di dalam masjid. Dia tidurnya di dalam masjid karena memang rumahnya di dalam masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun tidak dinukilkan apabila wanita tersebut datang bulan atau mengalami masa haid, maka wanita tersebut keluar dari masjid. Tidak dinukilkan, sehingga menunjukkan Allah Ta'ala bersuara walaupun dia dalam keadaan haid masih tetap tinggal di dalam masjid. Sehingga kalau seandainya hal tersebut terlarang, pasti akan dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah akan memerintahkan wanita tersebut untuk keluar dan tinggal di luar masjid. Demikian pula kisah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengikat Sumamah radhiyallahu ta'ala, yang sebelumnya beliau masih dalam keadaan kafir. Beliau diikat di dalam masjid dengan kisah yang telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Maka kalau seandainya yang wanita haid atau orang yang junub tidak diperbolehkan tinggal di dalam masjid, maka bagaimana mungkin Rasulullah SAW mengikat dan membiarkan tawanan perangnya yang masih dalam keadaan kafir untuk diikat di dalam masjid? Padahal walaupun seorang muslim yang junub, maka keadaannya itu tetap suci. Innal mu'min la yanjus, disebabkan seorang mu'min itu tidaklah najis. Kalau seorang kafir saja diikat dan diizinkan oleh Nabi diikat di dalam masjid, maka tentunya terlebih lagi seorang muslim walaupun dalam keadaan haid, atau seorang muslim walaupun dalam keadaan junub, maka tidak mengapa hal tersebut tinggal di dalam masjid. Walhasil terjadi khilaf di antara para ulama, dan tidak sedikit di antara para ulama yang membolehkan, agar tetapi kita mencari atau mengambil pendapat untuk berhati-hati, yaitu pendapat Al-Hanabilah dari madhab Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala dan yang lainnya, bahwasannya ketika seseorang dalam keadaan junub atau wanita yang dalam keadaan haid nifas, maka janganlah dia tinggal dan diam di dalam masjid sampai dia mandi dan wanita tersebut telah suci dari haid dan nifasnya, dan dia melakukan mandi bersih, kemudian barulah dia tinggal dan diam di dalam masjid. Termasuk pula adalah yang tidak diperbolehkan berdasarkan apa yang disebutkan di sini oleh beliau adalah menyentuh Al-Quran, menyentuh mushaf Al-Quran. Ini juga telah kita sebutkan khilaf di antara para ulama. Pendapat yang mendekati kebenaran adalah pendapat yang membolehkan. Membolehkan bagi seorang yang junub, demikian pula seorang yang berhadas kecil, maka tidak mengapa baginya menyentuh Al-Qur'anul Karim, menyentuh mushaf Al-Qur'anul Karim. Disebabkan dalil-dalil yang dipegang atau yang digunakan oleh sebagian pendapat, bagian para ulama yang melarang dan tidak membolehkan bagi seorang yang junub untuk menyentuh mushaf Al-Qur'an, maka dalilnya tidak sharih, tidak jelas menunjukkan larangannya. Seperti ayat di dalam surah Al-Waqi'ah ayat yang ke-79, ayat tersebut tidak jelas, bahkan maknanya tidak bisa dijadikan sebagai hujjah untuk membangun di atasnya hukum larangan menyentuh Al-Qur'an bagi seseorang yang junub. Walhasil wallahu ta'ala alam bisawab, seorang yang junub, seorang yang berhadas kecil ataupun berhadas besar, maka tidak mengapa baginya untuk menyentuh Al-Qur'anul Karim. Kemudian kita lanjutkan yang ketiga yang disebutkan oleh beliau di sini, la yajuzu lahu qira'atul Qur'an. Yang dilarang bagi seorang yang junub, demikian pula masuk pula adalah wanita haid dan nifas, adalah tidak diperbolehkan baginya membaca Al-Qur'an. Di samping tidak boleh menyentuh, menurut pendapat beliau, menyentuh mushaf Al-Qur'an, juga tidak boleh membacanya. Apakah membaca berdasar dengan cara melihat Al-Qur'an tersebut, atau membacanya melalui hafalan-hafalan yang telah dia hafal di dalam hati atau di dalam hafalannya. Fala yaqra'ul junubu syai'an minal Qur'ani hatta yaghtazil. Maka janganlah, maka tidak boleh seorang yang junub membaca sedikit pun dari Al-Qur'an hatta yaghtazil, sampai dia mandi. Sampai dia mandi. Ini fala bisa dibaca fala yaqra' atau fala yaqra'u. Nah, sampai dia mandi, yakni mengangkat hadas besarnya. Kalau seandainya wanita tersebut haid, maka dia harus menunggu sampai masa haidnya telah lewat, kemudian dia mandi dan barulah dia membaca Al-Qur'an. Barulah dia membaca Al-Qur'an. Demikian pula seorang yang junub juga tidak boleh ketika dia masih berhadas besar, tidak boleh baginya membaca Al-Quran sampai dia mengangkat hadas besarnya dengan cara mandi. Berdasarkan hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, hadis di sini sebutkan riwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, demikian pula Tirmidzi, demikian pula disahihkan oleh Al-Imam Hakim dalam Al-Mustadrak. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, kana alaihi salatu wassalam la yamna'uhu min qira'ati al-Qur'ani syai'un illa al-janabah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang mencegah beliau dari membaca Al-Qur'anul Karim sesuatu pun terkecuali janabah, yaitu junub. Nah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap keadaannya, maka beliau apabila menghendaki membaca Al-Qur'an, maka beliau akan membacanya. Namun terkhusus apabila beliau dalam keadaan junub, maka beliau tercegah, terhalangi, yakni merasa terlarang dirinya untuk membaca Al-Qur'an tersebut. Sehingga tidak ada suatu perkara yang melarang atau mencegah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari membaca Al-Qur'an terkecuali junub. Nah. Wa li'anna fi man'i min al-qira'ati hattan lahu 'ala al-mubadarati ila al-istighsali wa izalati al-mani'i lahu min al-qira'ah. Dan disebabkan karena dilarangnya seseorang yang junub dari membaca Al-Qur'an, maka ini merupakan hakkan, yakni anjuran baginya untuk bersegera mandi dan menghilangkan pencegah darinya atau pencegah yang ada pada dirinya dari membaca Al-Qur'an. Yakni kalau seseorang yang junub tidak boleh membaca Al-Qur'an, maka ini secara tidak langsung merupakan yakni perintah agar dia segera mandi kemudian bergegas membaca Al-Qur'an. Disebabkan kalau dia hendak membaca Al-Qur'an, maka dia tidak boleh, disebabkan karena dia dalam keadaan junub. Maka kalau seandainya hendak membaca Al-Qur'an, maka cepat bergegas untuk mandi dan menghilangkan pencegah yang menghalanginya dari membaca Al-Qur'an dengan cara mandi, barulah setelah itu dia membaca Al-Qur'anul Karim tersebut. Nah, untuk poin nomor 3 ini juga terjadi khilaf di antara para ulama. Semua kembali kepada ucapan Ali bin Abi Thalib yang barusan kita baca. Kalau seandainya ini merupakan sahih dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, dan riwayatnya adalah riwayat yang sahih, kalau seandainya, maka ini merupakan pendapat yang kuat, pendapat yang sangat kuat. Dengan jelas di sini Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu menjelaskan bahwasanya tidak ada yang menghalangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari membaca Al-Qur'an terkecuali junub. Akan tetapi wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab, untuk ucapan Ali bin Abi Thalib yang barusan kita baca ini juga diperselisihkan oleh para ulama dari sisi keabsahannya. Apakah memang sahih itu ucapan Ali bin Abi Thalib, ataukah riwayat tersebut, ucapan tersebut adalah ucapan asal yang dhaif, yang lemah. Dan kalau tidak salah yang termasuk melemahkan asal ini adalah Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Sehingga beliau melemahkan dengan sanadnya yang lemah. Sehingga untuk ucapan Ali bin Abi Thalib, maka ini tidak bisa dijadikan sebagai hujjah atau sebagai dasar alasan untuk membangun hukum di atasnya. Disebabkan karena atar tersebut adalah atar yang lemah. Sehingga apabila kondisinya demikian, maka kembali ke hukum asal, seseorang diperbolehkan membaca Al-Quran sampai memang ada dalil yang jelas larangan seseorang dari membaca Al-Quran. Karena secara asal seseorang diperbolehkan, terkecuali yang dikecualikan oleh Nabi Muhammad SAW, apakah itu terkait dengan keadaannya atau terkait dengan tempatnya. Seperti seseorang membaca Al-Quran di kamar mandi atau di WC, ini dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak diperbolehkan dengan sebab dalil tersebut. Namun apabila suatu nas tidak ada didapati larangan seseorang membaca Al-Quran dengan suatu keadaan, maka kembali ke hukum asal diperbolehkan. Diperbolehkan. Sehingga untuk menentukan larangannya tidak boleh membaca, maka ini membutuhkan dalil. Membutuhkan dalil yang jelas, yang sahih tentang larangan tersebut. Tentang larangan tersebut. Nah, kalau membawa Al-Quran ke dalam kamar mandi boleh enggak? Boleh enggak kira-kira? Membawa Al-Quran ke kamar mandi atau ke dalam WC? Ini khilaf memang. Yang pendapat yang lebih mendekati kebenaran, membawa mushaf ke dalam kamar mandi atau ke dalam WC hukumnya adalah boleh. Dengan syarat mushaf tersebut dalam keadaan tersimpan dan tertutup. Tersimpan dan tertutup. Apakah dia menyimpannya di dalam tas atau mungkin di dalam kantong baju yang dia gantung. Yang tidak boleh membaca atau membawa mushaf ke dalam kamar mandi atau WC dalam keadaan terbuka. Di dalam kamar mandi dia sambil membaca Al-Quran dengan mushaf. Membacanya atau dia membaca dengan dari mushaf dengan membukanya, maka ini terlarang. Maka ini terlarang. Adapun apabila kondisinya masih tertutup mushaf tersebut, dia menyimpannya di dalam tas atau di dalam kantong bajunya, maka wallahu a'lam bishawab, hukumnya adalah diperbolehkan. Dikiaskan dengan hafalan yang ada di dada-dada kita. Seperti seseorang ketika dia menghafal surah Al-Fatihah, menghafal surah Al-Fatihah, maka sesungguhnya di dalam kalbunya itu terdapat Al-Quran. Di dalam kalbunya terdapat Al-Quran. Sehingga ketika dia masuk ke dalam Al-Quran, maka dia membawa Al-Quran di dalam kalbunya, yang dia hafal di dalam hatinya, di dalam hafalannya. Maka tidak mengapa. Sesuatu yang tidak mungkin dia harus menghilangkan dulu hafalannya baru dia memasuki kamar mandi atau toilet. Nah, terkecuali apabila ketika dia masuk membawa hafalan Al-Quran, kemudian hafalan tersebut dibuka, dikeluarkan dengan cara membacanya di dalam kamar mandi, maka ini yang terlarang. Maka ini yang terlarang. Sehingga para ulama mengkiaskan dari situ, maka Al-Quran tidak mengapa dia membawanya ke dalam kamar mandi, namun dalam keadaan tertutup dan tersimpan. Terlebih lagi apabila kondisi mungkin di luar kamar mandinya itu tidak aman. Khawatir apabila nanti diletakkan, ditinggal di luar, mungkin terkena angin sehingga tercecer, atau mungkin di situ ada yakni binatang-binatang, atau mungkin di situ ada pencuri, atau yakni dengan perkara-perkara yang bisa membahayakan Al-Quran, maka tidak mengapa dia membawa Al-Quran tersebut ke dalam kamar mandi, namun dengan syarat mushaf tersebut dalam keadaan tertutup dan tersimpan dengan baik. Baik, wallahu taala a'lamu bishawab. Kemudian beliau melanjutkan, wa yahrumu alaihi aidan, dan tidak diperbolehkan pula bagi seorang yang junub adalah as-shalah, adalah mengerjakan salat. Ya, ini merupakan ijma' para ulama. Kesepakatan para ulama bahwasanya seorang yang junub tidak diperbolehkan untuk mengerjakan sholat. Sebagaimana seorang yang berhadas kecil juga tidak diperbolehkan untuk mengerjakan sholat. Apakah sholat sunnah ataupun sholat wajib. Dan barang siapa yang menyadari dan mengetahui bahwasanya dia dalam keadaan junub, namun menyengaja untuk mengerjakan sholat, maka sholatnya tidak sah dan dia pun berdosa. Dan dia pun berdosa disebabkan karena melanggar perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau mengerjakan, melakukan apa yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seseorang yang junub, demikian pula seorang yang berhadas kecil, wanita yang haid dan nifas, termasuk pula adalah nifas, maka tatkala dia mengerjakan dan menyengaja mengerjakan sholat dalam keadaan dia menyadari dirinya dalam keadaan haid, nifas atau dalam keadaan junub, maka sesungguhnya dia telah mengerjakan dan melakukan apa yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini merupakan bentuk kemaksiatan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan ini merupakan perbuatan dosa. Nah, dan termasuk yang diharamkan adalah bagi seorang yang junub, wanita haid dan nifas adalah wattawaf bil bait, melakukan ibadah tawaf di Ka'bah. Tawaf ini mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran yang biasa dilakukan oleh seorang yang menunaikan manasik haji, termasuk pula adalah umrah. Nah, ini juga termasuk yang dilarang padanya untuk mengerjakan tawaf tersebut bagi seorang yang junub, termasuk wanita haid dan nifas. Namun terjadi khilaf di antara para ulama, apakah disyaratkan pada ibadah tawaf itu harus dalam keadaan suci dari hadas kecil juga? Ini terjadi khilaf di antara para ulama. Namun kalau kita mengambil jalan untuk hati-hati, maka ketika seorang menunaikan ibadah umrah, demikian pula ya, ketika dia menunaikan ibadah tawaf di Baitullah Ka'bah, maka janganlah dia melakukannya terkecuali dalam keadaan suci dari hadas kecil. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Dengan demikian, ini beberapa di antara yang disebutkan beliau hafizallahu ta'ala di dalam kitab ini, perkara-perkara yang terlarang bagi seseorang yang junub berdasarkan apa yang dipahami dari pendapat beliau. Namun telah kita jelaskan sebagian, memang ada khilaf di antara para ulama. Dan tentunya di sini saya ingatkan kepada ikhwah, kalau ada yang menjumpai suatu perselisihan dalam bidang fikih yang mungkin dari masing-masing pihak memiliki hujjah dan memiliki dalil, maka janganlah perselisihan ini dijadikan sebab terjadinya perselisihan qalbu, hati-hati mereka. Disebabkan karena si fulan ini fikihnya tidak mengikuti fikih saya, atau si fulan ini fikihnya menyelisihi fikih yang ada di wilayah ini, kemudian itu dijadikan sebab untuk menjatuhkan dan menjadikan sebab terjadinya perselisihan di antara mereka, maka tidak demikian keadaannya seorang muslim, terlebih lagi ahli sunnati wal jamaah. Di dalam kitabul ilm, kalau tidak salah, Syekh Muhammad ibn Salih al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, terkait dengan permasalahan i'tidal di dalam sholat, apakah tangan seorang yang sholat dalam keadaan i'tidal itu bersedekap atau kondisinya irsal meluruskan. Nah, di sini ada yakni suri tauladan dari Syekh Muhammad Shalih Utsaimin rahimahullah ta'ala. Syekh Muhammad Shalih Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau berpendapat bahwasannya seorang yang i'tidal itu tangannya adalah irsal, yakni meluruskan ke bawah. Namun di dalam kitabul ilm beliau menyebutkan permasalahan ini dan menguatkan pendapat al-Imam Ahmad rahimahullahu taala yang berpendapat bahwasannya seorang yang i'tidal itu dalam keadaan bersedekah. Padahal beliau sebenarnya menguatkan berpendapat seorang yang i'tidal itu irsal, tangannya meluruskan ke bawah. Namun karena untuk menghormati para ulama dan menghormati pendapat yang lainnya, maka di dalam pembahasan beliau menguatkan pendapat yang tidak beliau pegang. Maka ini merupakan contoh yang baik dari beliau rahimahullah ta'ala. Maksudnya adalah jangan kemudian ketika seseorang berselisih, berbeda pendapat dalam bidang fikih, kemudian itu dijadikan sebagai sebab perselisihan di antara mereka sehingga akan menjadikan perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin, terlebih lagi adalah ahli sunnah wal jamaah salafiyun. Nah, para ulama jumhur mayoritas para ulama mereka memberikan peringatan terkhusus pada masalah-masalah fikih yang kaitannya dengan al-mujtama' masyarakat, berkaitan dengan masyarakat. Mungkin di situ ada masyarakat yang di dalam fikihnya mungkin dia mengikuti madhab al-Imam Syafi'i dalam ilmu fikih. Kalau mungkin dia mengikuti pendapat al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, madhab Hambali. Maka seseorang dalam hal mujtama' ketika dia berinteraksi, bergabung dengan mereka mungkin dalam permasalahan sholat, ketika sholat maka para ulama mereka menganjurkan untuk mengikuti apa yang menjadi kebiasaan madhab dari masyarakat tersebut. Seperti contoh qunut pada sholat subuh. Kalau menurut pendapat yang kuat, qunut di dalam sholat subuh ini merupakan pendapat lemah dan sangat lemah, karena hujjahnya tidak ada yang sahih. Hujjahnya tidak ada yang sahih. Ada satu hujjah yang mereka pegang, yang itu menurut mereka adalah pendapat atau hujjah yang kuat, ternyata tidak lepas dari kelemahan di dalam sanadnya, yaitu kisah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan qunut nazilah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim 90 sahabat ahli qurra, ahli Al-Qur'an pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ternyata itu merupakan bentuk pengkhianatan. Bentuk pengkhianatan. Sampai ternyata ketika mereka perjalanan ini 90 orang atau 70 orang ini dikirim oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata di pertengahan perjalanan mereka dibantai, yang menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah kepada mereka. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan qunut nazilah, mendoakan kejelekan kepada mereka. Sampai dalam riwayat tersebut disebutkan wa mazala yaqnut hatta faraqat dunya. Mendapatkan tambahan ini. Dan senantiasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fi subhi fa mazala yaqnut hatta faraqat dunya. Dan untuk sholat subuh, maka selalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan qunut sampai beliau meninggal dunia. Nah, inilah tambahan yang mereka jadikan sebagai hujjah, dan menurut mereka adalah hujjah yang sangat kuat, ternyata tidak lepas dari kelemahan. Walhasil, qunut di dalam sholat subuh adalah pendapat yang sangat lemah. Namun para ulama mereka memberikan bimbingan ketika kita sholat dengan masyarakat yang mereka berpendapat dengan madhab yang menguatkan kita contohkan adalah masalah qunut, maka kaum muslimin al-sunnah salafiyun yang mengikuti jamaah di situ maka hendaklah mereka juga mengangkat kedua tangannya. Walaupun mereka tidak mengaminkan, mereka tetap harus diarahkan dan dibimbing untuk mengangkat kedua tangan mereka dengan beberapa alasan. Alasan yang pertama adalah ini merupakan khilaf fiqhiyah, perselisihan dalam ilmu fikih. Kemudian yang kedua adalah ketika seseorang tidak mengangkat kedua tangannya ketika dia sholat bersama mayoritas di situ adalah kaum muslimin yang berpendapat disyariatkannya, diasyaratkannya kunut pada sholat subuh. Ketika dia tidak mengangkat, maka ini merupakan bentuk perselisihan dan suatu gambaran perpecahan umat. Al-khilafu syarr, bahwasanya perselisihan itu merupakan keburukan. Maka hendaklah seseorang itu, kaum muslimin, mereka bersatu. Sehingga dengan sebab itu para ulama mereka memerintahkan angkat kedua tangannya, walaupun dia berpendapat itu merupakan pendapat yang lemah. Ya, walaupun dalam permasalahan ini juga terjadi khilaf di antara para ulama, ada pula Syekh Mubin rahimahullah ta'ala, maka beliau dengan tegas mengatakan bahwasanya qunut pada salat subuh ini merupakan perkara yang muhdats, perkara yang baru, sehingga seseorang tidak diperbolehkan untuk memberikan toleransi dalam hal ini. Namun untuk hikmah dan untuk kemaslahatan dakwah dan yang semisalnya, maka para ulama, jumhur, mayoritas para ulama, mereka memerintahkan apabila seseorang sholat bersama mayoritas kaum muslimin yang mereka awam, yang tidak mengerti dalam permasalahan ini, yang mereka selalu mengerjakan sholat qunut, sholat subuh dalam keadaan mengerjakan qunut, maka mereka dianjurkan untuk mengangkat kedua tangannya. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Kembali lagi, masyaAllah rahimani wa rahimakumullah, jangan kemudian ketika kita mendapati perselisihan dalam ilmu fikih, jangan ini dijadikan sebagai sebab untuk perselisihan dan perpecahan Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak. Insyaallah masing-masing dari pendapat para ulama mereka mengikuti dalil. Ya, walaupun dalam hal ini mungkin salah satunya memiliki dalil yang lemah dan salah satunya memiliki dalil yang lebih kuat, maka seseorang jangan menjadikannya sebagai sebab untuk terjadinya perselisihan di tengah-tengah Ahlussunnah wal Jamaah. Namun ada pula yang diingatkan pula oleh para ulama, ketika kita mendapati perselisihan yang terjadi di antara para ulama dalam ilmu fiqih, maka seorang muslim terkhusus adalah para penuntut ilmu as-salafiyun untuk terus mengkaji dan membahas apa yang diperselisihkan oleh para ulama tersebut sampai dia merasa tenang dari satu pendapat yang dia tenang dengannya. Karena di dalam ilmu fikih, ketika kita mendapati suatu perselisihan di antara para ulama, maka kita dianjurkan untuk memegang pendapat yang pertama, apabila itu merupakan secara jelas merupakan pendapat yang dibangun di atas dalil yang lebih kuat, maka kita harus mengikutinya. Namun apabila mungkin dari sisi pendalilan masing-masing pihak, masing-masing yang berpendapat memiliki hujah-hujah yang sangat kuat, maka dari sini seseorang dianjurkan untuk mengikuti pendapat mana yang dia lebih tenang dan menurutnya lebih mendekati kebenaran. Namun jangan dia mengikuti pendapat yang mengikuti hawa nafsunya. Jangan. Kebetulan mungkin, kebetulan ini ada perselisihan, mana ini yang enak, yang diambil. Ini yang enak. Ketika nanti, kenapa kamu ngambil pendapat ini? Para ulama juga ada yang berpendapat demikian kok. Para ulama ada yang berpendapat demikian. Jangan. Kita tetap berusaha mengikuti dari mana yang lebih kuat. Kalaupun seandainya dari pendalilan kita bingung, mana yang lebih rajih, mana yang lebih kuat. Karena dari sisi dalil mungkin sama-sama kuat, maka kita mengikuti mana yang kita lebih tenang beribadah dengannya. Namun sekali lagi, jangan kita mengikuti pendapat yang mengikuti hawa nafsu kita. Dan ini banyak. Beberapa permasalahan-permasalahan yang seseorang mengikutinya itu karena bukan dari pendalilan yang lebih kuat. Namun dia memegang pendapat tersebut disebabkan karena mudahnya yang diistilahkan oleh para ulama tadabbur rumus. Mencari-cari pendapat ulama yang enak menurut hawa nafsunya dia. Seperti contoh adalah seseorang yang mendapati imam dalam keadaan rukuk. Kemudian dia masuk ke sholat jamaah tersebut, masuk ke tengah-tengah shaf, kemudian dia rukuk. Apakah dia sudah mendapatkan satu rakaat dengan masuknya dia dalam keadaan rukuk atau belum? Ini terjadi khilaf di antara para ulama dengan perselisihan yang kuat. Masing-masing pendapat memiliki hujjah yang kuat. Yang mengatakan, oh simpulan seseorang yang masuk ke dalam sholat jamaah dalam keadaan rukuk, dia tidak mendapatkan satu rakaat. Hujjahnya ini kuat. Ada yang mengatakan, oh simpulan yang ketika masuk ke sholat jamaah dalam keadaan rukuk, maka dia mendapatkan satu rakaat. Dalilnya pun kuat. Namun terkadang ada orang yang memiliki akal-akal bulus atau istilahnya apa? Oh saya ngambil ini aja pendapat yang ruku ini sudah mendapat satu rakaat. Tujuannya apa? Tujuannya nanti. Kalau mungkin imam ini bacanya panjang. Apalagi kalau subuh hari Jumat bacanya surah As-Sajdah lumayan satu lembar setengah didengarkan, rumahnya dekat dari masjid lagi didengarkan. Oh masih lembar pertama, lembar kedua, oh lima ayat terakhir, buru-buru dia. Akhirnya dia mendapati imam dalam keadaan rukuk. Rapopo, bene, nggak apa-apa. Yang penting dapat satu rakaat. Aku perhatikan. Apakah dia berpendapat dengan pendapat demikian karena dia mengikuti dalil ataukah karena dia tadabbur rumus tadi? Dia mengikuti pendapat tersebut karena mengambil yang enak sesuai dengan hawa nafsunya. Sesuai dengan manusia, maka ini madmum, ini tercela. Tidak boleh. Ini tidak boleh. Nah, sehingga walhasil ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, kalau kita membahas masalah fikih itu tidak akan terlepas, terhindar dari perselisihan di antara para ulama. Karena memang masalah fikih ini permasalahannya itu terus mutajaddid. Ada masalahnya baru. Pasti akan terjadi khilaf di antara para ulama. Namun sekali lagi, yang pertama kita ingatkan, jangan jadikan perselisihan dalam ilmu fikih sebagai sebab perselisihan di tengah-tengah kaum muslim. Di dalam ilmu fikih ketika kita menghadapi suatu perselisihan di antara para ulama, maka kita diperintahkan untuk mencari dalil yang terkuat. Dalil yang terkuat. Dan jangan kita, yang ketiga, jangan kita di dalam perselisihan para ulama kemudian kita jadikan ini sebagai, yakni mengambil, jadikan ini sebagai wasilah untuk manfaat pribadi kita. Karena sesuai dengan hawa nafsunya atau yang semisalnya. Jangan. Maka ini tidak diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin sampai sini yang kita sebutkan. Dengan demikian kita telah menyelesaikan permasalahan yang berkaitan tentang mandi. Insyaallah mungkin pada pekan berikutnya, pada pertemuan berikutnya, kita akan masuk pada bab yang baru yang akan membahas seputar at-tayamum, ibadah at-tayamum. Apa itu tayamum dan bagaimana tata caranya, syarat-syaratnya, kenapa saja yang membatalkannya, insyaallah akan dibahas pada pertemuan-pertemuan yang berikutnya bismillah. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.